Bagi yang terbesar dari takwa. Apa yang diambil? Bukan, maksudnya ini kan definisi akhlak yang baik tadi kan ada ucapan-ucapan ya ulama. Sebenarnya kita ambil yang dari hadis tadi. Kemudian silaturahmi, memaafkan orang yang berbuat jahat dan memberi. Semua masuk. Jadi bukan mengambil yang ini, yang ngebuang yang itu. Semua yang disebutkan tadi adalah akhlak yang baik. Bukan kan dari Rasul kan lebih utama ucapannya. Betul, tapi enggak bertentangan. Enggak bertentangan. Enggak bertentangan. Termasuk hubungan dengan tetangga dengan baik juga akhlak yang baik. Hubungan dengan apa menghormati tamu juga akhlak yang baik. Ini penting. Terkait dengan pembahasan kemarin yang masalah diambil harta atau dipukul kita tidak menyerahkan gitu. Kalau lihat dipukul di kanan, jahaya. Maksudnya untuk melawan lah. Dengan yang ini pembahasan tadi maafkan. Ini hanya sebatas tetangga. Iya, bukan kamu di. Kajian memaafkan juga bukan berarti silakan gitu, bukan. Itu bukan memaafkan. Maafkan itu kalau dia dizolimi dalam beberapa hal. Harusnya dia dapat, dia nggak dapat. Harusnya dia berhasil, dianggap tidak berhasil. Itu kan kezolimi. Kamu urusannya bukan pribadi. Pribadi itu hak kita. Maafkan. Tapi kalau urusan agama kita harus dia. Boleh memberikan hadiah pada orang kafir, memberikan kebaikan, membantu, mengantarkan, asal bukan berkait dengan agamanya, tidak apa-apa. Maksudnya berkait dengan dunia saja. Kalau berkait dengan masalah agama, tidak kita bantu. Maksudnya apa menunggu? Nanti enggak? Kalau tetangga kita orang kafir butuh bantuan, kita angkat. Ayo kita angkat kan. Kalau mau ke dokter butuh tumpangan, kita antar ke mobil kita. Tapi kalau mau ke gereja, urusan kamu. Kita pulang aja. Boleh, boleh. Tapi niatnya bukan dasar cinta kita pada dia. Kita nggak cinta sama dia. Dasarnya adalah menunjukkan akhlak yang baik pada dia. Mudah-mudahan dia tertarik dengan kamu. Ada, subhanallah, mereka yang terheran-heran melihat kebaikan orang muslim. Karena beritanya selalu jelek. Muslim ini teroris kalau macam. Jadi kita tidak dapat. Ada ceritanya mereka tapi kita. Ceritanya mereka. Ceritanya sendiri ini pengalamannya dia ketika dia di mana di Jerman apa di Jerman? Hah? Jerman. Ya menurut ceritanya. Itu dia duduk sama orang kafir, tinggalan dompetnya, tidak ada alamat, tidak ada telepon, tidak ada telepon. Oh iya, iya. Jerman tuh. Jerman ya? Saya masih Islam loh itu. Dihubungi, ini dompet mungkin. Oh iya nanti. Pas ketemu, muslim. Dia ragu-ragu mau deketin. Ada saudara, perempuan saudarinya pakai jilbab lagi. Tapi mikir dompetnya deketin. Oh kamu ini ngobrol. Dilihat. Jumlahnya lengkap, tidak ada buah tiket hotel apa tuh. Heran. Kamu Muslim? Kok baik sama orang kafir? Sampai ngobrol, sampai kenalan, sampai masuk Islam. Dikasih nasi bungkus, Pak. Ya, dikasih nasi bungkus, betul. Apa ya? Jerman sih ya. Jadi dia punya nasi. Jadi dibalikin dompetnya, dikasih hadiah. Ya. Pengen tahu ini makanan khas Indonesia barangkali pengen mimpi. Oh. Ya karena oh iya dong. Heran dia, asik kok banyak. Sudah kembalikan malah ngasih hadiah. Harusnya kan kita yang ngasih hadiah. Kurang baru yang di tempat di Jombang tuh baru dari Irfan. Orang Inggris. Kayak gitu juga. Jadi sempat dia di Inggris, dikasih sama muslim, sering dikasih hadiah, dia heran. Kan tinggal di Jombang. Sampai belajar ke Jombang. Ya, mana? Ada yang saya buat rekayasa juga gara-gara itu. Oh, itu suka datang ke orang dari Amerika itu bukan? Bukan, blog Indonesia. Oh. Siapa? Dia cerita di sana aja. Ini yang udah musim, tapi itu orang. Ya. Gini. Kan macam-macam bertingkat-tingkat. Ada tingkatan yang masih awam ya. Tapi orang-orang memang tokoh ya. Kalau kita ketemu ya tokoh-tokoh tersebut ma'ruf lah, terkenal ini orang. Ngapain kita senyum sama dia? Bahkan membuat fitnah orang yang nonton juga ya. Tetapi kalau ya bertanggung jawab. Tetapi kalau dia itu awam, ya kita lakukan seperti orang awam. Walaupun pengikutnya Buya, pengikutnya Fulan ya. Tapi dia awam, mudah-mudahan hatinya masih belum jadi, masih belum. Ini sayangan ya. Apa yang sayangan di belakangnya? Udah maruf ya. Tapi kalau gak mereka juga buhut dengan sana hati, gak ada di hati. Mereka buhut, kalau gak kita orang sih yang mau buhut. Iya. Itu pun gak mereka. Itu otomatis, iya. Sudah kelihatan. Tapi ini reanya ada, kita aplikasi dari kalau ulama bahwa tetangga dengan sama kan tapi baru berubah ya. Yang tokoh tadi itu ya, ya. Oh gitu. Oh, kebanyakan mereka orang bodoh.